Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Utawi makalah kang kaping 12. Iku ambadil hukamai saking setengahe hukama. Ae atibba il qulubi. Tegese doktere piro-piro ati. Salah satu asya'ah utawi telu piro-piro suwiji-wiji, telung perkoro, ikutu fariju bisa ngilangaken apa salah satu asya' al-husoso ing susah. Indomil wa ini kelawan domi domai huruf gin. Aitaksifu tegese bisa ngilangi apa salah satu asya al-humuma ing susah. Makalah ingkang nomor kaping 12 bagian sulasi dipun ceritakan saking setengah hukama. Hukama niku dokter ati. Angel golek dokter ati. Gampangane wali. Waliullah. Enten telung perkara sing saged ngilangaken susah. Susah niku cok wong nggih gadah. Kejaba wong gendeng. Wong gendeng mboten duwe susah. Angger wong niku akale tasik normal, nggih mesti duwe susah. Sebabe susah macem-macem. Nah, mula nih, susah niki termasuk penyakit. Penyakit lara susah. Lah tambane doktere niki mboten enten nek mboten doktere ati, mergo susah niku penyakite ati. Mila sing nambani ya dokter tapi doktere ati. Nek dokter biasa mboten saged. Cobi sampean nalika sumpek kepaten bojo mari geger karo bojone sampean nyanggone dokter. Sakit apa, Pak? Saya ini susah, Dok. Oh, mboten saged nambani, nggih. Sing nambani ya kudu hukama. Ulama ul amilin, ulama ussolihin, waliullah niki saged nambani. Tombone napa susah niku? Ten mriki diterangno 3, ancene durung wayahe 5 e. Nek digawe pujian kan tombo ati iku 5 warnane. Saiki durung teko bab 5. Ejek telu-telu dadi tombone ati nggih kene ya, telu. Nomor 1 zikrullahi taala. Zikir maring Allah taala. Bi ayyi sighatin kelawan endine sighat kanat kang tinemu apa sighat. Kaya kula kaya ento ngucap sapa wong kasiron kali akeh. Ngucapake la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah lan kalimah la haula wala quwata illa billah. Pokoke sing penting zikirnya Allah. Kirangan maca la ilaha illallah, kirangan maca la haula wala quwata illa billah, kirangan maca astagfirullahal azim. Pokok sing penting zikir. Lah zikir kuwi enten macem kalih, enten zikir jahri berarti nganggo lesan, enten zikir sirri berarti nganggo ati. Ngeten. Lajeng zikir la ilaha illallah niku khasiate terus pundi? Zikir sing paling sae piyambak niku zikir napa? afdholuz zikri la ilaha illallah. Wis kana bandingane api-api zikir ngene iku. Innalikulli syai'in sikolatan. Setiap sesuatu mesti ana sikate. Untu yo ana sikate. Embong aspal iku yo ana sikate. Masih moto yo ana sikate. Kabeh kuwi enten sikate. Wasikolatul qalbi la ilaha illallah utawi wasikolatul qalbi zikrullah. Nah niki lafat la ilaha illallah niku nek purun maca lane didawakno la ilaha illallah niku nek diniati njaluk sepura Gusti Allah dipun niati tobat niku ngerobohaken dosa sekawan ewu sing gedhe-gedhe. Bangsane mateni wong, zina, ngrasani wong kuwi termasuk gedhe, nggih. Dosa sing gedhe-gedhe 10.000 niku roboh. Nek diniati to tobat. Lah nek zikire wong kenduren niku ya gak iso. Nggih, gak iso ngrobono dosa 10.000 soalé yo nalika zikir iku yo ketok takire, ketok tumpenge, ngoten. Pemane nggih desa nek tahlilan iku tumpenge ditokno dhisik. Krana sukan, krana rukun tetangga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek ngono ya gak iso ngrobono 10.000. Nggih. Sampean dosa kuatah mari nglakoni salah jam 3 bengi sembayang dhewe ing jero kamar maca la ilaha illallah niat njaluk sepuro mbrebes mili la iku nglimpangno dosa 10.000. La ilaha illallah 8.000. La ilaha illallah 12.000. Lah nek dosane entek, dosane sapa sing disepura? Nek dosane entek, dosane wong tuwa lorone. Kapan wong terus zikir nggih? Kapan dosane wong tuwa ya entek suwe-suwe? Ya lah nyang sapa? Nyang tangga kanan kerine sing seneng. Ono anti lantine sing seneng. Tapi nek mungsuhi gak iso, nggih. Mulai dadi tanggane kiai ku sakjane penak nek seneng. Kalapo-lapo lho disepuro ngene. Mergo kiyaine la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok-tengok ngorok itu melok disepuro. Cuma nek ana apa-apa ya uncalno ngono lho. Niku maca la ilaha illallah iku jane sing bener la napa la niku enten sing maca la ilaha illallah la ilaha illallah enten sing ngoten enten sing maca la ilaha illallah la ilaha illallah ngoten niku jane asline nek nurut tajwid ya la lam alif fathah la tapi kok akeh wong maca la illa la illa la illa la illa la illa la niku ngeten sejatosipun tajwid menika berlaku wonten Al-Qur'an nggih. Dadi umpama ana wong zikir la ilaha illallah ana sing maca la ngono ya ya gak apa-apa nggih. Mergo enten setengah ulama dawuh tajwid iku berlaku ana ing Al-Qur'an. Malah nek syair-syairan ya siir temen maksudnya ya. Niku mestine dawa diwaca cendhek, mestine waqaf diwasalna, mestine wasal diwaqafna menurut keterangan wonten kitab Ihya niku kenging. Kados sampean serakalan dibaan nggih maca ya rahmatallahi zuri niku kan akeh sing mestine cendhek didawakna, dawa dicendhekna. Ngoten niku jari Imam Ghazali, angsal pokok dudu Al-Qur'an. Nek iso yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dene ka iso kon senengamu la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sakarepmu lah anjane ilatmu kadung angel ngono nggih. Nggih. Masih ngotek ya takire ya sitok nggih. Masih ngantuk-ngantuk ini ya. Ya situ. Lajeng la haula wala quwata illa billah niki faedhae. Ngutombone ati. Sapa wonge gelem maca la haula wala quwata illa billah ping 1000 sak dodoan niku saged kenging damel nyaur utang. Nggih. Dadi sapa wonge utange akeh maca la haula wala quwata illa billah ping 1000 sak dodoan. Nggih. Ya mbuh carane pokoke bengi maca sapa ngerti engko loro oleh rejeki nang Gusti Allah ku kuwasa nggih ta. Nggih. Ya aja ngut aja diguyu ngene iki nggih. Ya ana ikhtiar lahir batine ngene iki nyuwun batine ae nyuwun yang Gusti Allah engko lahire lah oleh penggawean loro cocok oleh bati akeh sapa ngerti oleh makelaran sawah bati batine ambek asline larang akeh batine lho sapa ngerti payah apa payah antian sawah regane 15 juta dadak dimakelari payu 50 juta lho batine 35 juta sing duwe 15 juta. Sing ngono ku sing duwe wis alhamdulillah Dik, sampean lantaraken iki ket biyen dinyang wong 10, awon sampean sing lantarna saged 15 alhamdulillah, gak ngerti kene oleh 35. Barokah la haula wala quwata illa billah. Niki tombone ati. Pancen saestu pursen. Nek tiang sing dereng gak ada duit niku rumangsane tombone ati iku duwe akeh. Tapi nek wong sing wis duwe akeh iku lho, tombone gak ono maneh kejaba zikir ancane. Sampeyan nek dereng nate duwe akeh iku apa? Sampeyan takokno wong sing duwe wis malim-malimpa luweh-luweh nganti duweke dikek-kekno wong. Nggih. Ono wong gopo nasarupno ngekekno duwe ku ono. Nggih. Lah sampak sapa sing iso jawab? La insa kartum la azidannakum ayat pira surat apa sing iso jawab umroh lho iku lak wong kaken dhuwit se gawe apa rek enake dhuwit iki ngono sementara niki sampean gopoh golek dhuwit sing kono gopoh nguwak dhuwit lho wong sing dhuwite akeh iku sing gak gelem zikir nang Gusti Allah niku atine peteng tombone zikir nang Allah ketentremane batin niku lha nek wong gak duwe anjene ya rumangsane ketentremane batinku duwe akeh. Mok ngene iki duwe-duwe akeh lu seger meneh rek. Ngoten. Anggite, tapi sing wis nyatane duwe akeh gak iso tentrem. Lah wong wis kakehan duwe lu gawe apa? Mangan sembuarang kalu wis blenger, numpak montor ya apa yang blenger, wong wedok sing model ya apa wis blenger. Wong wedok Cina keturutan, Londo keturutan, wong India keturutan, Madura keturutan, wong Jawa keturutan pun semua orang dijelok wajah pun blewenger. Apa maneh sing gurung seneng gak ono wis. Berarti tombone nek wis notok temenan menungso niku namun zikir dateng Gusti Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lah pompong durung sampean tak kandhani dzikira ayo aja kadek ngenteni duwit-duwit. Lajeng utawa ten mriki dipun terangaken tombone ati niku au bil munajati utawa kelawan munajat. Wah angel munajat iki. munajat niku bisik-bisik karo Gusti Allah. Wektune bengi, awan ya kenek tapi kurang gayeng. Sing enak niku jam 3 bengi atau jam setengah 3 bengi tangi, enggak ada kamar khusus peteng, lan niku bisik-bisik karo Gusti Allah. Nggih, muadep mari wudu ya nyang jeding dhisik ngoyoh terus cewok. Nggih mari cewok wudu. Sembayang tahajud rong rakaat, sembayang hajat rong rakaat, terus bisik-bisik. Contohnya ya apa le bisik-bisik ten mriki dicontokno. Kaaya kula kaya yen to ngucap sapa wong, ya muhisu kulli malhuf nadau. Ya muhisu hudzat kang nulungi kulla malhufin. Ing saben-saben wong kang kesusahan. Nadahu undang-undang sapa malhuf ing muhis. Ya Allah, panjenengan ingkang zat ingkang saged nulungi tiyang susah Gusti. Kula niki susah saat menika. Utang kathah, sawah kedol sedoyo. Mboten gadah napa-napa yuga kula ditanggletaken tiyang Gusti. Ngoten. Ngoten. Yuga kula niki kalih nampa lamaran sedaya kek mboten gadah napa-napa susah kula Gusti. Mboten wonten ingkang kula sambati kejawi panjenengan Gusti. Wis iki ndek-ndekan ngunae nggih. Janene asline wong wadul nang Gusti Allah iku asline nggih sungkan asline nggih. Nggih. Wong niki ilmu syariat ya wis babah. Wong wadul kula sing diwaduli mestine gak ngerti sih. Gak ngerti diwaduli pantes lah wis Gusti Allah wis ngerti kok diwaduli. Kula niki susah Gusti sapa sing karo. Yoga kula kalih nampa lamaran boten kadah napa-napa. Iya wis eruh Mas ngono. Wadul iku mestine wong sing gak eru. Lah iya. Tapi jare ngajine Kiai Imron Hamzah nalika khole Kiai Akhyat niku mboten ngoten. Dungo ku belaken ae jare gak apa-apa jare anjane nek cara syariat ngoten nek cara wong wis tasawufe dhuwur gak wani ngeblak niku soalnya sing dikandani lho wis lho nek kanggone ilmu syariat ya gak apa-apa sampe sandal pedhot lho kok kon dungo lak mas ya Allah sandal jabit kula pedhot Gusti iku dungo yang pangeran sampean gantos sandal iki pedhot sandal kula. Mana nomor loro wa ya mujibu kulli muttarin wa ya mujib mengge mujibah nang iko mang yo ngono ya muhisa kulli malhufin ngoten sing leres munadamu dofiku kudu mabeni fathah ya muhisa kulli malhufin ngoten sing niki wa ya mujiba kulli muttarin hudat kang nyembadani saben-saben wong kang sanget kebetanipun da'ahu dungo sapa mutor ing mujib. Gusti kula saat menika sanget anggen kula anggen betah kula dhateng panjenengan. Butuh apa sukun sajae mboten nggih. Kami Gusti Allah niku mboten ngoten, mboten kaya sampean. Masih wis seru ku gak kemeruh kok lho Gusti Allah niku. Soalnya apa? Uda'uni astajib lakum dungo tak sembadani. Lah berarti makmun di barang sing diperintah Gusti Allah itu kapan ditandangi berarti ibadah. Karena ruginya kok dungo itu. Nyuwun maunya Gusti Allah. Gusti kula niki betah sangat. Jari Gusti Allah, ya masih aku ya wis roh, gak apa-apa wis. Malah aku seneng nek kon gelem kondo ngono. Ini surah beda kaya wong upacara niku lho. Pas Agustus 17 Agustus kan Presiden Soeharto teng nginggil kemendan upacara noto barisan-barisan-barisan kemarin ngono laporan bahwa barisan siap upacara siap dimulai. Anggen kula noto barisan sampun cekap Pak Presiden laksanakan laksanakan ngono. Oh, masih gak laporan jane ya wis seru sih wong ndawur diwaseno ngene. Lapor. Bahwa pasukan siap dimulai upacara Laporan selesai. Oh, seru kan mangkok aku. Mosok ngono ta, Mbok? Tentu-tentu cara hari ini nggih. Malah nek gak lapor dilereni temen iku. Gak laporan jare. Niki tata cara tata krama. Dadi nek sampean ndonga niku aku ndonga iki senajan Gusti Allah wis seru. Ya panten aturane Gusti Allah ngongkon. Nah ngene nek munajat, Gusti kula niki sanget betahipun dateng panjenengan. Kula kajat kula ngoten ngeten kula niki pun judhek namung panjenengan ingkang kula suwuni Gusti. Jane kula kajeng mboten matur nggih mboten eta panjenengan ngengken matur dadi kula nggih matur mawon. Wa ya haliman lan hu zat kang aris ala kulli dhi hafatin ing atase saben-saben wong kang duweni kelepatan asahu kang duraka sapa kulli dhi sapa dhi hafwah ing halim. Gusti panjenengan menika pangeran ingkang boten malesan. Aris niku boten gampang males. Dadi aris niku dieleki ya tetep apik, diapiki ya tambah apik. Niku namine aris. Cara disantet wong ngono sampean saged balekno santet niku mboten dibalekno. Mergo Kanjeng Nabi biyen tau disantet wong. Kanjeng Nabi natos dipun santet, disihir, sihire dideleki sumur di senet lho sapu rambut niku dibundeli 11 ten kene suri. Lajeng ditindih watu. Namine sing nyantet niku jenenge lubet, nggih. Malaikat Jibril niku rawuh kali Malaikat Mikail nyambangi Kanjeng Nabi. Omong-omongan Malaikat Jibril teng nginggil teng sirahe Mikail teng gene sukune. Iki sakit napa Malaikat Jibril? Anu Rasulullah niki disihir tiyang. Dirungokno karo Nabi. Oh, disantet wong. Sing nyantet sinten Malaikat Jibril? Lubet disalap teng gene sumur. Sampai pendet dipondut kali Malaikat Jibril dituduh no Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nopo perlu santet iki dibalek akan kali den sing nyantet. Oh mboten usah mboten. Kula diutus iki kengen melasi tiang alam sedaya mboten santet-santetan. Mboten. Kok cara sampean nak nggih mboten men balek akan. Sampean tambahi kok sira antep. Cara sampean ngoten ngono temenan kira-kira mboten. Niki Gusti Allah niku ya Allah panjenengan zat ingkang aris mboten gampang nyiksa dhateng tiyang ingkang kelepatan kula niki dosa tok Gusti. Terus pundi menawi panjenengan mboten nyepuro dhateng kula nanging wong panjenengan aris sak jembar-jembaran pun laut tasih enten tangki sih nanging pengapura panjenengan mboten enten tangki sih Gusti. Ya ngono, dadi manungsa ku sing ngapik ngakoni salah. Aku ngono gak nyesowan kok nek kon ngakoni ngono iki dalan niku. Latihan ngoten sampean iki dilatih conto niki. Wa ya qaiman bil kifayati hu. Zat kang jumenengi bil kifayati kelawan kecukupan. Liman maring wong asarau kang milih sapa man ing qaim. Ala dunya ngereaken ngatasi dunya niman as'alu kanyuwun kula ing tuan alwusula ing bisa temeka ilama maring barang la asilu kang boten saged temeka kula ilahi maring ma illa bi'maunatika kejaba kelawan pitulung panjenengan wadaf amalan nulak barang la utiku kang boten kuat kula daf au ing nulak ma illa bikuwatika kejaba kelawan kekuatan tuan. Wa as'alu kala nyuwun kula ing tuan khairatan ing kesaenan fiha iku ing dalem khairah afiatun utahe kuwarasan wa afiatun utahe kuwarasan fiha ing dalem fi rabu khair afiah fiha iku tetep ing dalem afiah ngeten sih wa afiatan lan nyuwun ing kuwarasan fiha iku tetep ing dalem afiah khairatun ngoten alafat niku utawi kesaenan padha mawon birohmatika ya arhamar rahimin. Niki nggih termasuk munajat malih Gusti panjenengan ingkang ngatur njumenengi nyekapi dhateng tiyang ingkang ngrumiyinaken panjenengan urusan-urusan panjenengan ngerekaken urusan-urusan dunya kula nyuwun dhateng panjenengan saged wusul dhateng napa kemawon ingkang boten saged wusul kecuali pertolongan panjenengan. Lan nulak dhateng perkawis ingkang kula boten kiyat menawi boten panjenengan paringi kekuatan. Kula nyuwun kesaenan, nyuwun kewarasan, kewarasan ugi ingkang sae kanthi rahmat panjenengan ya arhamar rahimin. Panjenengan dan ingkang langkung welas welasipun dan ingkang welas sedaya ngelodo nyang Gusti Allah. Namun ajat iku pun banter-banter ngenten niki, niki conto. Urek kula lindhikno rekamane paling gak krungu nggih. Nah niki wong jenenge munajat ya bisik-bisik. Ya bisik-bisik nggih. Lindik-lindik mawon kena kerungu ibu arek-arek lapo ae kok rodok lindik no titik rek bisik-bisik arene mau buantere ngundang terus ya apa iman bil kifayah ini meniki contoh nge prakteknya temenan mawanci dalu panjenengan piyambak munajat bisik-bisik dateng Gusti Allah Ta'ala ngono iku lho ati so tentrem ayem seneng ngono padang ati ati niku enten sing mules-mules enten sing padang enten sing weteng enten sing padang ati niku nek padang ku ndelala penak ngono ati enten sing sumpah ya sembuh ngono iku sampean nek tau ngono iku. Ini bolak-balik rasanya bendino hati ini petang. Wali kau awliyaihi nomor loro tetemu wali kira-kira wali ini Allah minal ulama iwas sholihin. Saking ulama lan sholihin. Kepingin hati ini padang. Sing geleknya ngomai ulama-ulama soleh. Ulama soleh ini ku ulama sing omongane ambek kelakuan ini ku cocok. Sampai petuk tok salaman tok ini ku mawon muling lho paling ibadah ini ku kenceng. Niku tengkarane ulama soleh. Petuk wonge tok lho omong-omongan salaman diluk marung numule. Ya gak lapo-lapo. Ngoten niku teko omah niku ndelok wajahe ulama niku tok. Teko omah lho ibadah wis goyat. Paling seneng ibadah. Niku berarti wong niki asrore wageng sanget. Barokahe ageng sanget. Berarti wong ku ahli ibadah. Dene sampean teko kiai kok tambah nemen sumpeke lah berarti kiai ini gak pati ahli ibadah. Pokoknya sama tita ini sama nanti ke omah kula ini kok sumpek berarti kula ini gali ini ku caranya nak kepingin nambah niati sing gelek nyanggone wong soleh so soleh nomor telu wakalamul hukamai lan dawe hukama ayin ladhi tegese dawuh ya dulu kang nudun nopo alladhi ala khairayid dunya wal akhirati ingatasi bagus lurunin dunya lan akhirat nyanggone omai kiai nyang ulama njaluk pitutur ngrungokno ngaji terus dituturi tapi ngajinin ku ngaji sing marakno bagusin dunya marakno bagusin akhirat ya ngrungokno ngaji ngrungokno pitutur pitutur ku nek pituture ulama soleh metune omongan ku koyok berlian pior pior pior sak klimah rong klimah ku saged dirasakno mengke teko man ku gregah ati lu sregep ibadah teko omah wali seneng jamaah seneng sembahyang bengi berarti ono barokai dawuh ku kamak niki berarti natap yang manah panjenengan nggawa barokah teko omah wali sregep ibadah atine melok tentrem tiga niki muga-muga kula sampean iki iso nglakoni zikir sing gelek sowan yang gane ulama lho nggawa apa-apa sowan niku nek gak duwe ya ya apa-apa ya nek duwe ya apa-apa nggih terus njaluk ngrungok-ngrungokno ngaji ngrungok-ngrungokno pitutur muga-muga disuwe-suwe ditulungi karo Gusti Allah. Lah niki pun dugi makalah mekaten ingkang saged kula aturaken muga-muga dibarengi ngajine ki hidayah Gusti Allah Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.